Tidak beriman dengan sempurna salah seorang di antara kalian sampai dia memperlakukan saudaranya sesuai dengan cara yang dia senang diperlakukan dirinya seperti itu. Maka Allah mengingatkan bahwa ketika kalian berburuk sangka kepada kaum mukminin, maka itu sama saja kalian berburuk sangka kepada diri kalian sendiri. Apakah kamu senang ketika ada orang lain berburuk sangka kepada dirimu padahal dia tidak tahu apa alasanmu? Mereka tidak tahu bagaimana keadaanmu sebenarnya. Tentunya kamu tidak suka. Maka jangan sekali-kali berburuk sangka kepada sama kaum mukminin. Wa qalu hadza ifkum mubin. Setelah itu, setelah dia berbaik sangka kepada orang-orang yang beriman, berbaik sangka kepada saudaranya yang tertuduh tersebut, hendaknya dia mengucapkan hadza ifkum mubin. Ini merupakan kebohongan yang besar, kebohongan yang nyata. Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah menafsirkan ayat ini, menyebutkan bahwa pada ayat ini terdapat tanbih, peringatan, pelajaran, bahwa wajib atas setiap muslim, wajib atas seorang muslim ketika dia mendengarkan kabar miring tentang saudaranya, tidak peduli kabar miring itu benar atau tidak, itu masalah lain. Mau kabar itu benar atau tidak, tuduhan itu benar atau tidak, itu masalah belakangan. Langkah yang paling pertama wajib bagi dia ketika mendengarkan kabar miring tentang saudaranya, hendaknya dia berbaik sangka. Kemudian dia berkata, mengomentari isu tersebut, mengomentari kabar tersebut berdasarkan dugaan baik dia, dia mengatakan hadza ifkun mubin. Itu merupakan kebohongan yang nyata sebagai bentuk pembelaan terhadap kehormatan saudaranya. Dia senang kalau ada saudara yang membela dirinya, tentunya dia harus seperti itu. Ketika ada saudaranya yang disifati atau diucapkan tentang dirinya hal-hal yang buruk, hendaknya dia membela kehormatan saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Bahwa Allah juga akan membela seorang hamba selama dia membela saudaranya. Maka sebagai bentuk pembelaan kepada saudaranya berdasarkan sangkaan baik yang telah muncul dari dalam dirinya, hendaknya dia mengucapkan, mengomentari kabar tersebut bahwa itu merupakan kebohongan yang jelas. Kenapa? Karena semuanya masih bersifat prasangka. Semuanya masih bersifat kira wa khal. Semuanya masih bersifat tidak jelas. Maka yang wajib bagi dia adalah berprasangka baik kepada sama kaum mukminin. Selanjutnya jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ijtanibu kathiran minadzon, inna ba'dadzonni ithm. Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, dengan hatinya, dengan lisannya, dengan jawarih anggota tubuhnya, kalau kamu memang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buktikan keimanan tersebut dengan cara ijtanibu kathiran minadzon. Jauhilah kebanyakan bentuk prasangka, dugaan. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sebagian bentuk dugaan itu adalah dosa. Imam At-Tabari rahimahullah menyatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang semua bentuk praduga, semua bentuk sangkaan, semua bentuk dugaan. Yang Allah larang hanyalah sebagian bentuk dugaan, yaitu dugaan buruk, sangkaan buruk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan, menyuruh setiap mukmin untuk berprasangka dalam bentuk yang lain, yaitu berprasangka baik. Pada ayat yang kita sebutkan tadi, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Di satu ayat Allah melarang untuk berprasangka kepada sesama muslim, tapi di ayat yang lain Allah menyuruh berprasangka kepada sesama muslim. Kata Tabari rahimahullah menunjukkan bahwa berprasangka yang dilarang dalam surah Al-Hujurat adalah buruk sangka, sementara prasangka yang diperintahkan dalam surah An-Nur adalah prasangka baik, husnuzan kepada sesama muslim, dan dilarang untuk su'uzan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan bentuk prasangka, yakni sangkaan buruk. Bagaimana sangkaan buruk tersebut? Kata Imam Al-Haythani rahimahullahu taala, bahwa yang namanya sangkaan buruk, ma takhayyalta wuqu'ahu min ghairik. Sesuatu kejadian, suatu sifat, sesuatu apapun itu tentang saudaramu yang kamu khayalkan dalam dirimu itu terjadi. Jadi itu murni masih merupakan praduga tanpa ada keyakinan. Dia menyangka bahwa hal tersebut terjadi pada saudaranya. Apa yang dikabarkan tentang saudaranya terjadi, tapi masih bersifat khial, belum ada bukti. Baru dia dengar seperti ini, seperti itu. Min ghairi mustanadin yaqini, tanpa ada sandaran yang meyakinkan. Wa qad sammat bihi qulubuk, sementara hatimu telah meyakininya. Wa takallama bihi lisanuka min ghairi musawwirin syar'i. Kemudian selain kamu meyakininya, kamu juga sudah berani berkomentar tentangnya, sudah berani menyampaikannya, menyebarkannya kepada yang lain, padahal tidak ada hal yang mengharuskan atau yang membolehkan hal tersebut. Semuanya masih bersifat praduga, persangkaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bagi setiap mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala, bahwa ketika dia mendengarkan kabar yang buruk tentang saudaranya, pensifatan yang buruk tentang saudaranya, hendaknya dia berbaik sangka, walaupun mungkin tidak demikian kenyataannya. Disinilah bagaimana keutamaan husnuzon. Seorang boleh husnuzon kepada saudaranya walaupun tanpa bukti, karena untuk mencari kebaikan seorang itu mudah. Mencari makhraj, solusi dan jalan keluar, kemungkinan-kemungkinan yang baik dari saudaranya adalah perkara yang mudah jika dia menginginkan. Maka tidak ada masalah seorang berbaik sangka kepada saudaranya, walaupun tidak ada bukti yang mengharuskan dia, yang mendukung dia untuk berbaik sangka. Sebaliknya, tapi jika dia berburuk sangka kepada saudaranya, tidak boleh dilakukan sampai betul-betul ada bukti yang yakini, yang meyakinkan, yang dengannya dia bisa berkata di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat, ketika dia dihisab, bahwa saya punya bukti akan hal tersebut. Maka dari dua ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya dan wajibnya setiap muslim untuk berbaik sangka kepada saudaranya dan menghindarkan, menjauhi semua bentuk-bentuk buruk sangka, terlepas dari kabar tersebut benar atau tidak. Karena jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam ada dua hal yang penting yang perlu diperhatikan berkenaan dengan kabar itu sendiri, berkenaan dengan penyampaian kabar, berita, tersebarnya isu dan selainnya. Perkara yang pertama, bahwa Al-Islam tidak hanya memperhatikan apakah kabar tersebut benar atau tidak, Tapi juga yang diperhatikan adalah bagaimana caranya kabar tersebut sampai ke telinga kita. Dalam artian, ketika suatu kabar itu benar terjadi, memang demikian kenyataannya. Namun cara sampainya kabar tersebut ke telinga kita tidak dengan cara yang syar'i, maka kita wajib untuk tidak menerima kabar tersebut, walaupun kabar itu adalah benar. Sebagaimana yang terjadi, yang diamalkan oleh para ulama ahli hadis, ketika ada hadis yang dhaif, tidak sesuai dengan syarat-syarat periwayatan, mereka tolak, walaupun ada kemungkinan hadis dhaif tersebut benar. Sebagaimana yang maklum dalam ilmu mustalahul hadis, dan tentunya tidak perlu dikhawatirkan akan hilangnya hadis Nabi SAW, karena jika seandainya hadis itu benar dari Nabi SAW dan datang dalam jalur yang dhaif, tentu akan ada jalur yang lainnya akan menguatkan. Kita wajib meyakini tidak mungkin ada kebenaran dari Rasul yang akan hilang. Tapi demikianlah cara bersikap dari asalnya, bahwa ketika ada seorang muslim menyampaikan kepada kita tentang keburukan saudara kita, tentang aib, tentang apa saja yang melibatkan kehormatan saudara kita, maka langkah pertama sebelum apakah kabar tersebut benar atau tidak, kita harus lihat bagaimana kondisi orang yang menyampaikan kabar tersebut. Apakah dia orang yang jujur, bukan orang yang fasik. Al-fasik yakni murtakibul kabirah, manirtakaba kabiratan wa asarra ala sagair. Apakah dia bukan orang yang melakukan satu dosa besar atau terus menerus dosa-dosa kecil? Kalau orang yang menyampaikan kabar ini adalah orang yang fasik, maka walaupun kabar itu benar, tidak boleh kita benarkan, tidak boleh kita terima. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada engkau orang fasik bawa berita, periksa. Menunjukkan bahwa kalaupun kabar itu benar, tidak boleh diterima. Kalaupun itu benar, tentang aib saudara kita, tentang keburukan saudara kita, kalaupun itu benar, tidak boleh kita terima. Kalau memang cara penyampaian kabarnya, orang yang menyampaikannya tidak sesuai dengan standarisasi periwayatan atau penyampaian kabar. Kemudian hal yang kedua yang butuh kita ketahui berikutnya, bahwa tidak semua kabar yang benar itu butuh ditindaklanjuti. Terkadang ketika seorang mengetahui kabar yang benar, cukup dia yakini dengan hatinya dan tidak perlu ditindaklanjuti dengan ucapan dan perbuatannya. Ketika ada sampai ke telinganya aib tentang saudaranya, kalaupun itu benar, tidak ada gunanya dia meyakininya. Tidak ada manfaatnya dia menyampaikannya ke orang lain. Tidak ada manfaatnya dia beramal, berbuat berdasarkan kabar tersebut. Allahumma, kecuali jika ada maslahat syariah. Namun pada dasarnya bahwa ketika ada aib saudara kita, kalaupun itu benar, tidak ada manfaatnya ditindaklanjuti. Tidak menambah keimanan seorang ketika mengetahui sifuran fasik atau tidak, tidak menambah keimanan dia, dan tidak juga mengurangi keimanan dia ketika dia tidak meyakininya. Karena tidak semua kabar yang benar itu butuh ditindaklanjuti, apalagi jika kabar yang benar tersebut bisa merugikan dirinya sendiri. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara yang harus diperhatikan. Hendaknya setiap muslim ketika mendengarkan sesuatu tentang saudaranya, tentang dirinya dibicarakan oleh saudaranya, langkah yang paling pertama kali dia ambil adalah berbaik sangka kepada saudaranya. Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an pernah berkata, "La yahillu limri'in muslimin yasma'u min akhihi maqala yasma'u min akhihi qalatan yadhunnu bihi su'an yadhunnu bihi su'an wa huwa yajidu laha fi syai'in min al-khairi makhraja." Kata beliau, tidak halal bagi seorang muslim jika dia mendengarkan suatu ucapan tentang saudaranya, yasma'u fi akhihi maqala, dia mendengarkan suatu isu tentang kejelekan, keburukan tentang saudaranya, tidak halal bagi dia untuk berburuk sangka kepada saudaranya. Sementara dia masih menemukan ada makhraj, ada jalan keluar yang baik pada ucapan saudaranya. Maksudnya hendaknya dia memiliki mahamil, memiliki pandangan-pandangan yang dengannya dia bisa mengarahkan ucapan saudaranya kepada makna-makna yang baik. Walaupun mungkin ucapan tersebut, sebagaimanapun buruknya kemungkinan ucapannya, sebagaimanapun to the point-nya ucapan tersebut, selama kita masih bisa menemukan arahan yang baik dari ucapan saudara kita, kita wajib melakukannya. Dan tidak halal bagi kita untuk berburuk sangka kepadanya, sekali lagi terlepas itu benar atau tidak. Dan juga beliau berkata, la yantafi'u bi nafsihi man la yantafi'u bi dhannihi. Tidak bisa memanfaatkan diri sendiri orang yang tidak bisa memanfaatkan dugaannya, prasangkanya. Jika dia tidak bisa memanfaatkan prasangkaannya untuk kebaikan, dia pada dasarnya tidak bisa memanfaatkan dirinya untuk kebaikan. Dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an juga pernah berkata, kata beliau, man samia fi akhihi maqalatan aw man alima fi akhihi muru'atan jamilah. Barang siapa yang tahu pada saudaranya itu terdapat muru'ah yang baik. Maknanya bahwa pada dasarnya dia tahu saudaranya ini di atas kebaikan. Asalnya dia di atas sunnah, asalnya dia istiqamah, asalnya dia seperti ini, kebaikan. Dan tidak mungkin ada seorang muslim yang selamat dari dosa. Yang jelas dia tahu asalnya saudara ini punya muru'ah jamilah, punya kehormatan, nama baik dan seterusnya yang baik. Fala yasma'anna fihi maqalat ar-rijal. Jangan sekali-kali dia mendengarkan ucapan lain yang mengkritik orang tersebut. La yasma'anna fihi maqalat ar-rijal. Jangan dia dengarkan ucapan orang lain tentang saudaranya yang saudaranya ini pada dasarnya sudah punya adalah yang baik. Karena hukum asal pada seorang muslim adalah adalah berada atas keistiqomahan, ketakwaan kepada Allah, itu asalnya. Maka jangan sekali-kali dia mendengarkan ucapan orang lain tentang saudaranya itu. Karena kata beliau rahimahullah radhiyallahu ta'ala, barang siapa mankanat sirriyatuhu, barang siapa yang alaniyatuhu, yani kondisi dia ketika terang-terangan, ketika dia bersama orang lain, itu baik. Fanahnu li sariratihi arja. Maka kami lebih berharap dia lebih baik pada kondisi ketika dia sembunyi-sembunyi, ketika dia sendiri-sendiri. Dan juga Ismail bin Umayyah rahimahullahu ta'ala berkata, la ya'jizanna salatun la ya'jizanna mar'un muslim la ya'jizanna bunu adam. Ada tiga amalan yang anak Adam sangat sulit untuk lepas dari tiga amalan ini. Yang pertama adalah al-tiyarah, pamali, sangkaan buruk. Kemudian yang kedua adalah su'udzon, buruk sangka. Dan yang ketiga adalah al-hasad. Tiga sifat yang hampir anak Adam tidak bisa lepas darinya. Kata beliau, fayunjika min su'udzon alla tatakallama bih. Adapun solusi kamu bisa selamat dari buruk sangka adalah jangan sekali-kali kamu mengucapkan apa yang kamu persangkakan. Jangan ucapkan untuk dirimu dan jangan ucapkan kepada orang lain. Kamu akan selamat dari buruk sangka. Wa injika min al-hasad alla yabagha alla tabagha akhaka syarra. Kalau kamu punya hasad, maka kamu akan selamat dari hasad tersebut dengan jalan kamu jangan menghendaki mencari keburukan bagi saudaramu. Wa injika min at-tiyarah alla ta'mal biha. Dan kalau kamu ada keyakinan tiyarah, kamu bisa selamat darinya dengan cara tidak beramal, membangun amalanmu di atas tiyarah tersebut. Maka ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk senantiasa berbaik sangka kepada seorang muslim dan mengarahkan ucapan mereka kepada arahan yang paling baik. Sampai kata Ibnu Sirin radhiyallahu taala rahimahullahu taala bahwa walaupun engkau tidak mengetahui apa uzurnya, tidak mengetahui apa atau arahan yang baik dari kalam saudaramu, hendaknya kamu mengatakan la'allahu, atau seandainya dia punya apa, mungkin saja dia punya alasan yang saya tidak ketahui kenapa dia berucap seperti itu, kenapa dia bertindak seperti itu, kenapa dia berkeyakinan seperti itu, mungkin dia punya alasan lain yang saya tidak ketahui. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kehormatan seorang muslim sangatlah berharga, dan ini merupakan perkara yang sangat wajar ketika seorang muslim disuruh berbaik sangka kepada saudaranya semaksimal mungkin dalam kondisi selama masih memungkinkan dia berbaik sangka. Dia berbaik sangka bukan hal yang mengherankan, karena kehormatan seorang muslim lebih berharga di mata Allah dibandingkan kehormatan Ka'bah, dia dibandingkan kehormatan hari Arafah, dibandingkan kehormatan Makkah dan seterusnya, sebagaimana dalam hadis yang masyhur. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa betul-betul bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menyucikan hati-hati kita dari berburuk sangka kepada sesama makhluk. Dan seperti yang sudah kita katakan bahwa dengan berbaik sangka kepada makhluk akan mendatangkan ketenangan yang luar biasa. kelapangan dada yang luar biasa, dan tidak ada satupun ucapan yang bisa menyakiti hati kita, tidak ada satupun tindakan yang bisa menyakiti tubuh kita selama kita berbaik sangka kepada sesama muslim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa lal zalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kemudian bentuk berusangka atau bentuk berbaik sangka yang tentunya tidak kalah pentingnya dibandingkan berbaik sangka kepada muslim, yang bahkan ini lebih bisa mendatangkan ketenangan jiwa, adalah berbaik sangka kepada Rabb, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih wajib, lebih urgen, dan lebih besar manfaatnya pada hati seorang muslim di dunia terlebih di akhirat. Seorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perlakuan Allah kepada dirinya disesuaikan dengan sangkaan dia kepada Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, saya perlakukan hambaku sebagaimana sangkaan dia kepadaku. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku, aku akan perlakukan buruk dirinya. Maksudnya seperti itu. Karena dalam banyak hadis, dalam banyak nas-nas syariat diterangkan akan wajibnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang untuk istijal dalam berdoa, mengatakan saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Sudah lama saya minta tapi tidak diberi-beri. Ini buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dipastikan itu merupakan sebab tertolaknya doa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yustajabu lil abdi ma lam yasta'jil, bahwa diterima, dijabahi doa seorang hamba selama dia tidak terburu-buru. Karena terburu-buru ini merupakan bentuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta segera dikabulkan doanya. Ketika doanya tidak terkabulkan, dia pun mengatakan Allah belum mengabulkan, padahal mungkin dia tidak menyadarinya bahwa Allah sudah mengabulkan doanya. Demikian pula dilarang untuk ta'liq doa bil masyiah, ya, mengaitkan doa dengan kehendak Allah. Allahumma ighfir li in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah ampunilah saya jika engkau mau, ya Allah rahmati saya jika engkau mau. Ini juga merupakan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya terdapat bentuk bahwa seakan-akan Allah Subhanahu wa taala terdesak dengan permohonan-permohonan seperti ini. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu berat untuk mengeluarkan atau memberikan maghfirah. Seakan-akan Allah itu berat untuk mengeluarkan rahmat-Nya, memberikan rahmat-Nya kepada hamba tersebut, sehingga dia pun mengatakan jika engkau mau ya Allah, alhamdulillah, kalau tidak juga tidak apa-apa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, fa inna Allah la yata'azzamu syai'un ata. Allah itu tidak pernah menganggap besar sesuatu yang Dia berikan. Sebanyak apapun yang kalian minta kepada Allah lantas Allah penuhi, tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah berat untuk memberikan sesuatu atau menganggap besar suatu pemberian yang Dia berikan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala juga melarang untuk nagar ketika mengharapkan imbalan. Ya Allah, saya akan puasa, saya akan sholat kalau saya mendapatkan seperti ini, kalau saya sembuh. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat su'uzon kepada Allah. Seakan-akan Allah tidak mengabulkan permintaannya kalau dia tidak beribadah. Seakan-akan Allah itu butuh didesak dengan nazar baru Allah penuhi. Semua merupakan bentuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali bentuk-bentuk su'uzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pernah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhunnuna billahi dhannas sawa alaihim dairatus sawa, bahwa orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang akan mendapatkan keburukan dari hal tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.